Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ma'shar al ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan muqaddimah dari penghalang yang menghalangi seorang dari kebenaran pada poin yang ke-29, yaitu sudurul bafili min syaikhin lahu qabul, apabila nampak satu kebatilan pada diri seorang syekh, seorang guru, seorang muallim yang sebelumnya diterima oleh seseorang. Naam. Ini sering kita melihat seorang terjatuh ke dalam kebatilan, tersaring dari al-haq disebabkan karena faktor tersebut. Betapa banyak mereka orang-orang yang disebabkan karena kekaguman dan kecintaan yang berlebihan kepada seorang guru menyebabkan akhirnya dia terjatuh ke dalam sekian banyak kesalahan, terkhusus apabila gurunya tersebut terjatuh ke dalam kesalahan-kesalahan tersebut. Dia mengikuti gurunya kemana gurunya tersebut berjalan. Sehingga dalam bab yang sebelumnya diingatkan oleh Ma'alif rahimahullah habibullah, dan beliau menyebutkan beberapa penjelasan dari para salaf pentingnya seorang muslim, seorang ahli sunnah, agar menjadikan tolak ukur kebenaran bukan melihat dari adanya seseorang tertentu atau tokoh tertentu, namun yang menjadikan skala timbangan kebenaran adalah Al-Quran dan As-Sunnah dan atsar dari mereka para salafun salih, sehingga ini yang dijadikan sebagai tolak ukur melihat, memandang apakah sang syekh ini benar atau salah, apakah syekh ini mengucapkan kebenaran atau kesalahan atau kekeliruan, adalah dengan timbangan Al-Quran dan As-Sunnah. Jauh hari masa sebelum kita, Imam Malik ibn Anas rahimahullah, beliau mengatakan, ma minna illa raddun wa mardudun alaihi illa sahibu hadzal qabr wa yushiru ila qabri an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Malik ibn Anas rahimahullah, tidak ada salah seorang pun di antara kami ini, seorang semisal beliau dari kalangan para ulama, dari kalangan fuqaha, melainkan bisa diambil ucapannya dan bisa ditolak ucapannya kecuali pemilik kuburan ini, sambil beliau mengisyaratkan kepada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bisa jadi seorang yang alim itu salah dan keliru, bahkan jangankan seorang alim, seorang imam itu bisa salah, bisa keliru. Namun kita sebagai seorang muslim yang berprinsipkan Al-Quran dan As-Sunnah, tidaklah boleh bagi kita menimbang kebenaran dengan sosok-sosok sang alim tertentu atau imam-imam tertentu. Sehingga sebagian di antara salaf menyebutkan, al-haqqu la yu'rafu bir-rijal walakin ar-rijala yu'rafu bil-haq. Kebenaran itu tidak dikenal dengan person-person tertentu, orang-orang tertentu, Artinya bukan tolak ukur kebenaran kalau semisal sang syekh ini yang berbicara berarti benar, sang alim ini yang berbuat berarti benar. Bukan demikian timbangan kebenaran. Walakinnar rijala yu'rafu bil haq. Tapi justru orang-orang itulah akan dikenali dengan kebenaran. Akan terpilahkan, terbedakan siapa di antara mereka yang mengamalkan kebenaran dengan yang tidaknya. Di sini sebelum kita lanjutkan apa yang dibawakan oleh Alif rahimahullah, hafizahullah, saya akan membacakan sedikit penjelasan dari Syekh Al-Allamah Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala terkait bab yang tadi disebutkan. Kata beliau hafizahullah, فالآن يجب على من ينتهج المنهج السلفي أن يربأ بنفسه عن سلوك هذه المذاهب الفاسدة. Sekarang ini kata beliau hafizahullah, wajib bagi siapa saja yang bermanhajkan dengan manhaj salaf, yang mengatakan dirinya mengikuti salaf dalam berakidah, dalam bermuamalah, dalam berprinsip, wajib bagi dirinya untuk kemudian melepaskan dirinya dari jalan-jalan mazhab-mazhab yang rusak ini, sehingga benar-benar dia mengoreksi apa yang selama ini dilakukan, apakah sesuai dengan timbangan manhaj salaf atau tidak. Dia harus bersihkan dirinya dari madhab-madhab yang rusak, pemikiran-pemikiran yang berseberangan dengan para salaf. Kemudian belum menyebutkan madhab-madhab yang rusak, diantaranya adalah at-ta'assubil a'ma, memiliki sifat ta'assub yang buta kepada sosok alim tertentu dan tokoh tertentu. At-ta'assubil hili, ta'assub yang dilatar belakangi karena jahil. Karena jahil. Dia katakan pokoknya syekh saya mengatakan demikian. Ketika ditanya apakah ucapan syekhnya itu mencocoki kebenaran, dia jahil. Tapi dia membenarkan gurunya. Ini ta'assub jahili. Dia fanatik. Dia mengikuti seseorang dalam keadaan jahil landasan orang yang diikutinya tersebut. Naam. Wa raddil haq min ajli fulan wa fulan, di antara dari madhab yang rusak yang harus dijauhi oleh seorang yang bermanhaj dengan manhajkan dengan bermanhaj as-salafi adalah menolak kebenaran disebabkan karena adanya si fulan dan si fulan, sehingga dia tolak kebenaran dengan alasan syekhnya tidak berfatwakan demikian. Dia tolak nasihat, bimbingan, arahan dari mereka para ulama dengan alasan ustadznya tidak melakukan yang demikian, sehingga dia tolak kebenaran disebabkan karena individu tertentu dan orang-orang tertentu. Wallahi, kata Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, demi Allah, law kana min kibaril ulama wa min kibari a'immatis sunnah akhta lamma yajuzu laka an tarudda al-haqqa. Demi Allah, kalaulah semisal ada di antara para kibar al-ulama atau para kibar dari kalangan a'immatus sunnah, para ulama kibar dari kalangan imam-imam sunnah, mereka terjatuh ke dalam kesalahan, tidak boleh bagimu dengan sebab jatuhnya seorang ulama kibar atau imam sunnah ke dalam kesalahan tersebut, engkau menolak kebenaran disebabkan karena sang alim, sang ulama, sang imam yang terjatuh ke dalam kesalahan tersebut. Ini tidak boleh. Nah, kaifa bil juhala wal ma'rufina bil kadhib wal ma'rufina bil fitan, apabila seorang imam yang terkemuka saja ketika terjatuh ke dalam kesalahan, tidak boleh bagi kita untuk berhujjah dengan alasan tersebut. Akhirnya kita menolak kebenaran dengan alasan mengikuti imamnya, mengikuti ulamanya yang salah tersebut. Maka apabila yang demikian tidak dibolehkan, terlebih lagi ketika seseorang berta'assub dengan seorang yang jahil, yang tidak mengenal sunnah, tidak memiliki andil di dalam mendakwahkan sunnah. Wal ma'rufina bil kadzib, seseorang yang dikenal dia memiliki sifat pendusta. Wal ma'rufina bil fitan, seseorang yang dikenal suka menyebarkan fitnah di tengah-tengah ahli sunnah. Nah, kaifa taqifu ila janibihim, bagaimana bisa kamu ini berdiri membela mereka yang dikenal melakukan kedustaan, yang dikenal suka menyebarkan fitnah, suka berbicara dusta. Kemudian kita landasi manhaj dan prinsip kita berdasarkan ucapan seorang yang jahil, yang pendusta tersebut. Ini enggak boleh kita berdiri membela orang-orang tersebut. Hadza ma yaliqu bi muslimin, ini adalah perkara yang tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim. Fadlan 'anis salafi, terlebih lagi seorang yang menisbatkan dirinya dengan manhaj as-salafi. Ini beliau mengkritiki sebagian orang yang menyandarkan prinsipnya berdasarkan informasi seorang pendusta, menyandarkan prinsipnya berdasarkan informasi dari seorang yang jahil, bukan dari sekalangan mereka para ulama. Akhirnya dia menebarkan perkara-perkara yang menyimpulkan fitnah. Akhirnya dia berupaya, akhirnya dia membuat kegaduhan di tengah-tengah ahli sunnah berdasarkan informasi-informasi yang jelek tersebut, sehingga terjadilah perselisihan, perpecahan di tengah-tengah ahli sunnah. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Betapa banyak di zaman sekarang ini orang-orang melandaskan fatwanya, melandaskan sikapnya berdasarkan berita-berita yang hoak, ya kan, yang hoak, naam, yang tidak benar, yang salah. Sudah terlanjur disebarkan, sudah terlanjur bersikap, sudah terlanjur dia menyebarkan ke sana sini informasi-informasi berdasarkan berita yang dusta tersebut. Nah, ini tidak selayaknya dilakukan oleh seorang yang bermanhajkan salafi. Kepada seorang imam saja dia taklid dengan taklid yang jahili tidak dibenarkan, apalagi kepada seorang yang jahil, seorang yang pendusta. Wal'iyadzubillah. Al-muhim ma'asyarakat ikhwa rahimani wa rahmakumullah, penting bagi seorang muslim untuk dia memeriksa dan menimbang semua informasi apa saja terkhusus terkait fitnah-fitnah dengan timbangan Al-Quran, timbangan As-Sunnah, berdasarkan pemahaman para salaful ummah dan penjelasan para ulama al-kibar, para ulama yang besar pada zamannya. Naam. Karena itulah Allah tabaraka ta'ala memerintahkan seorang muslim untuk kemudian kembali kepada mereka para ulama. Fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'alamun, bertanyalah kepada ahli zikri, yaitu mereka para ulama, apabila kalian tidak mengetahuinya. Demikian pula Allah tabaraka ta'ala mencela adanya sebagian orang yang ketika itu menyebarkan berita-berita sehingga menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah kaum muslimin dalam keadaan tidak menimbangnya dengan timbangan yang benar, tidak mendiskusikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para ulama. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih, apabila datang kepada mereka orang-orang ini berita adanya keamanan, berita adanya perkara yang mengkhawatirkan orang-orang yang mendengarkannya, mereka langsung menyebarkannya tanpa menimbang, tanpa menanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam apakah boleh disebarkan atau tidak. Kemudian Allah sebutkan walau radduhu ila Rasul, kalaulah semisal mereka ketika mendengarkan berita ini terlebih dahulu berkonsultasi mengembalikannya kepada Rasul, wa ila ulil amri minhum, dan kepada ulil amri di tengah-tengah mereka, yaitu mereka para ulama, la alimahul ladzina yastambithunahum minhum, maka pastilah akan diketahui oleh orang-orang yang memiliki kepintaran, memiliki kepandaian di tengah-tengah mereka, kesimpulan kelayakan, keabsahan berita tersebut baik tidaknya untuk disebar. Ini sebagai dalil pentingnya bagi kita seorang muslim untuk kemudian kembali kepada mereka para al-ulama. Betapa banyak sekarang ini kita melihat sekian banyak fitnah-fitnah sandaran orang-orang yang menyebarkan seputar berita fitnah-fitnah tersebut didasarkan ucapan seorang yang jahil, didasarkan ucapan seorang yang suka menimbulkan fitnah, bahkan seorang yang berani berdusta. Naam, ini sekian banyak fitnah-fitnah di zaman kita saat ini berasal dari orang-orang tersebut. Sehingga tadi disebutkan penjelasan dari Syekh Al-Alamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, agar seorang yang bermanhajkan salafi membersihkan dirinya dari prinsip-prinsip yang rusak, yang menyimpang tersebut, agar dia benar-benar berada di atas jalan as-salaf, mengikuti Rasul, para sahabat, dan generasi-generasi yang soleh setelah mereka. Kita bacakan penjelasan dari atau penukilan dari ma'alif hafizahullah dalam bab sudurul batili min syaikhin lahu qabul. Qala Ibnu al-Qayyim rahimahullah, berkata Ibnu al-Qayyim rahimahullah, wal muradu bihi, dan yang dimaksud dengannya adalah anna hubbaka li syai'i yu'mi wa yusimmu, cintanya dirimu kepada sesuatu menyebabkan engkau ini buta dan menyebabkan engkau ini bisu. Naam, buta dan bisu karena cinta kepada sesuatu dengan kadar yang berlebihan. Yusimu an ta'ammuli qaba'ihihi wa masawihi fala taraha wa la tasma'uha wa in kanat fihi, menyebabkan engkau ini buta dari memperhatikan perkara-perkara yang jelek dan perkara-perkara yang mungkar, sehingga engkau ini tidak bisa melihatnya. Tuli, dalam arti kata tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat, bimbingan-bimbingan, dan penjelasan-penjelasan, ini yang baik, ini yang mungkar. Kalau semisal ternyata kejelekan ini ada pada sesuatu yang engkau cintai tersebut. Seringnya kita melihat seorang yang memiliki sifat ta'assub yang berlebih-lebihan pada sosok tertentu, memiliki kriteria keadaan yang disebutkan oleh Al-Imamu Ibnu al-Qayyimi rahimahullahu ta'ala. Karena ini apabila para salaf saja melarang seseorang untuk berlebih-lebihan di dalam taklid kepada pendapatnya tanpa melihat referensinya dan yang semisalnya, apalagi kita, ya kan? Apalagi kita, para asatidzah, para ulama, para masyayikh juga demikian. Nah, bahkan sering kita dengarkan penjelasan Syekh Al-Alamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah memerintahkan para ulama, para tulabul ilm, agar mengoreksi kitab-kitabnya. Jangan sampai nantinya ada yang salah. Mengoreksi ceramah-ceramahnya. Jangan sampai nantinya ada yang keliru. kemudian minta beliau diingatkan, minta beliau ditegur. Demikianlah bimbingan seorang alim untuk kemudian mengarahkan yang lainnya agar berjalan di atas timbangan al-haq, timbangan Al-Quran dan as-sunnah. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Dan penjelasan yang tadi kita sebutkan sama sekali tidak menafikan prinsip yang dikenal di dalam Islam, al-hubbu fillah. Wajib bagi seseorang untuk memiliki sifat mencintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Selama seorang itu muslim, dia harus mencintainya. Dia harus mengedepankan husnudzan dan beradab dengan adab-adab Islam yang diatur di dalam syariat Islam, dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, dengan sekian banyak perincian adab-adab yang ada di dalam al-Islam. Namun dari keseluruhan penjelasan-penjelasan adab-adab tersebut sama sekali tidak kemudian membenarkan seseorang untuk membiarkan saudaranya terjatuh ke dalam kesalahan, siapapun orang tersebut. Bahkan seorang dikatakan teman yang baik, teman yang saleh adalah apabila orang yang berkawan dengannya dia terjatuh ke dalam kesalahan, diingatkan. Apabila pada dirinya ada kemungkaran, dia diberi nasihat. Ini adalah teman yang mahal, teman yang berharga, yang seseorang dianjurkan untuk mencari kawan-kawan yang demikian. Menunjukkan teman yang jelek, teman yang buruk adalah apabila pada diri kita ada kemungkaran, dibiarkan. Apabila di ucapan kita ada kekeliruan, dibiarkan. Ada sikap kita yang salah, dibiarkan. Ini menunjukkan dia tidak memiliki teman yang saleh, tidak memiliki teman yang baik. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Sehingga kedua bab ini saling beriringan antara satu dengan yang lain. Kapan seseorang memberikan kecintanya kepada yang lainnya didasari karena Allah tabarak wa ta'ala, memberikan konsekuensi baginya ketika dia melihat pada diri saudara yang dia cintai, sosok yang dia cintai melakukan sesuatu yang mungkar, yang dibenci oleh Allah tabaraka wa ta'ala, wajib baginya setelah memberikan nasihat, memberikan saran, memberikan bimbingan, ternyata tidak digubris, tidak didengarkan, untuk kemudian memberikan rasa bencinya kepada orang tersebut. Bencinya juga karena Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Inilah yang dikenal dengan prinsip dua sifat yang berlawanan, cinta karena Allah dan benci karena Allah tabaraka wa ta'ala. Terkadang seorang diwajibkan untuk mencintai seseorang yang sebetulnya dia benci. Dia benci dari sisi mungkin keadaannya, dia benci mungkin disebabkan karena sejarahnya. Namun dia harus merubah kebenciannya tersebut menjadi kecintaan yang murni karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang musyrikin demikian banyak setelah berperang bersama sahabat, mungkin membunuh saudaranya, mungkin membunuh kawannya, ternyata setelahnya Allah memberikan hidayah kepada mereka, maka harus mengganti kecintaan mereka, kebencian mereka sebelumnya dengan kecintaan. Naam. Demikian pula sebaliknya, seseorang yang sebelumnya cinta kepada yang lainnya disebabkan karena adanya perkara-perkara yang dilakukan oleh orang yang dicintainya yang menyebabkan munculnya kebencian Allah dan Rasulnya, wajib bagi mereka untuk merubah kecintaannya dengan kebencian. Naam. Ini seseorang yang Allah sebutkan di dalam akhir surah Al-Mujadilah, sifat seorang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir diwujudkan dengan sifat al-wala wal-bara tersebut. Allah sebutkan mereka itulah orang-orang yang Allah tabaraka wa ta'ala tetapkan di dalam hati-hati mereka itu iman. Nah, disebabkan karena bisa mengontrol kecintaan dan kebenciannya sesuai dengan Allah, keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga di antara doa yang diajarkan oleh mereka para ulama adalah seseorang muslim memohon kecintaan Allah tabaraka wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mendapatkan kecintaanmu ya Allah. Wa hubba man yuhibbuk. Dan aku memohon kepadamu ya Allah untuk mendapatkan kecintaan kepada seseorang yang mencintaimu ya Allah. Dari kalangan kaum mukminin, orang-orang salihin. Wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, saya juga memohon kepadamu agar saya mendapatkan kecintaan kepada semua amalan-amalan yang akan mendekatkan diri saya ini untuk mendapatkan kecintaanmu. Sehingga memohon kecintaan Allah, memohon untuk bisa mencintai orang-orang yang mencintai Allah, dan memohon untuk mencintai amalan-amalan saleh yang dengannya seorang mendapatkan kecintaan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Wa qala Tha'lab fi ma'nah, berkata Tha'lab secara makna beliau menyebutkan, yu'mil 'aina 'anil nadhari ila masawihi. Kecintaan seseorang kepada sosok tertentu membutakan mata untuk melihat kepada perkara-perkara kejelekan yang dimiliki oleh dirinya, sehingga dia buta, dibutakan dengan ta'assub al-jahili, sifat berlebih-lebihan di dalam berloyal dan berfanatik kepada orang tersebut. Nah, terkadang ketika diingatkan syekhmu mengatakan demikian, dia langsung mendustakan, yang gak mungkin syekh saya mengatakan demikian. Ketika diingatkan pada diri syekhmu itu memiliki pemikiran yang demikian dan demikian, dia mengedepankan husnudzannya dibandingkan suudzannya. Ini perkara yang tidak sesuai dengan tempatnya. Nah, kita mengedepankan husnudzan kalaulah semisal tidak terlihat pada diri saudara kita adanya perkara-perkara yang kita mungkinkan ada pada dirinya, sehingga ada kemungkinan kita kedepankan husnudzan. Nah, semisal mungkin dia dusta, mungkin tidak, maka kita kedepankan mungkin dia adalah seorang yang jujur, selama tidak ada data-data yang mengatakan dia berdusta. Namun apabila pada diri orang tersebut padanya ada sekian banyak kesalahan-kesalahan dan diperinci kesalahan-kesalahannya, maka tidak boleh bagi kita untuk kemudian mengedepankan husnudzan kepada dirinya, karena sudah jelas datanya. Nah, sudah jelas kesalahan-kesalahan yang dimiliki oleh dirinya. Yang ada adalah bimbingan, nasihat, arahan agar orang ini kembali berdiri di atas al-haq. Wa yusimmul udhuna 'an istima'il 'adli fihi, kata Tha'lab rahimahullah, dan membuat telinga-telinga seorang itu tuli dari mendengarkan perkara, mendengarkan sikap adil di dalam menghukumi orang yang dicintainya tersebut, sehingga dia tidak bisa bijak, tidak bisa bijak di dalam menempatkan sesuatu pada tempatnya. Seringnya karena berlebih-lebihan di dalam mengkultuskan seseorang dan menyanjung seseorang, dia terjatuh ke dalam kesalahan yang sama sebagaimana orang yang dicintai dan dikultuskannya tersebut. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Wa qad bayyana al-ulama'u 'idama ta'thiri mahabbati al-qa'ili wa ta'dhimihi wa tawqirihi 'inda muhibbihi wa rawaji maqulatihi in kanat batilah. Dan mereka para ulama telah menyebutkan demikian besar dampak kecintaan pada seseorang yang mengucapkan sesuatu dan mengagungkan orang tersebut dan memuliakannya. Naam. Inda muhibbihi, kepada orang yang dicintainya tersebut. Sehingga menyebabkan akhirnya dia ikut menyebarkan ucapan-ucapannya yang terkandung di dalamnya kebatilan-kebatilan. Aw asalnya membela dirinya, asalnya adalah terlalu ekstrim di dalam mencintainya dan mengkultuskannya, kemudian nantinya berinjak kepada tingkatan yang di atasnya, dia menjadi orang-orang yang menyebarkan pemikiran-pemikiran gurunya, menyebarkan pemikiran-pemikiran sang alimnya, sang syekhnya, yang ucapan-ucapan dan pemikiran-pemikiran gurunya adalah ucapan-ucapan yang batil. Tahapan pertama, dia bela gurunya dari kritikan-kritikan orang-orang yang berada di sekitarnya, dia bela. Kemudian tahapan yang lebih parah daripada itu, dia menyebarkan kebatilan-kebatilan yang dimiliki oleh gurunya. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Sehingga semakin menambah kesesatan dan menambah besarnya azab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada gurunya tersebut. Sehingga disebutkan oleh mereka para ulama bahwasanya tidak ada satupun yang memiliki sifat rahim kepada seseorang terkhusus ketika melakukan penyimpangan-penyimpangan dan kesalahan-kesalahan dibandingkan ahli sunnah. Dibandingkan ahli sunnah. Ahli sunnah menyikapi seorang yang memiliki kebatilan, dinasehati, ditegur, diingatkan, diajak diskusi. Kalau misal nasihat tersebut tidak didengar, diskusi tersebut tidak diterima dan terus bersikukuh di atas kebatilannya, maka diberikan peringatan umat dari kesalahan-kesalahannya yang dikenal dengan tahdzir. Dan sikap tahdzir mereka para ulama ahli sunnah kepada orang-orang yang menyimpang adalah bukti sayangnya dan cintanya ahli sunnah kepada orang tersebut, agar tidak terkena kepada dirinya ancaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, man da'a ila dhalalah kana alaihi minal wizri mithlu awzari man tabi'ahu la yanqusu dhalika min awzarihim syai'a. Barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka baginya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan mendapatkan dosa semisal dengan dosa orang-orang yang mengikuti kesalahannya. Dan yang demikian tidak akan mengurangi kadar dosa dari para pelaku, para orang-orang yang mengikuti kesalahannya tersebut, dan yang demikian terus berlanjut hingga hari kiamat. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Sehingga ahli sunnah dengan memberikan peringatan kepada umat tentang bahayanya sosok orang tersebut dan memberikan nasihat kepada umat untuk berhati-hati dari kesalahan-kesalahannya adalah bukti sikap sayangnya ahli sunnah kepada dirinya untuk mengurangi kadar dosa yang nantinya akan dia dapatkan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Namun seringnya seseorang yang menyimpang, seringnya seorang yang terjatuh ke dalam kesalahan, semakin berbangga diri dan bahkan semakin sombong dari nasihat mereka para ulama, disebabkan karena para pengikut-pengikutnya yang terlalu ekstrim di dalam mengkutuskannya, yang terlalu berlebih-lebihan di dalam mengeluk-elukannya, yang terlalu berlebih-lebihan di dalam menyanjungnya, sehingga menyebabkan akhirnya dia terfitnah dengan sikap para pengikut-pengikutnya tersebut. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Ini ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga terkadang banyaknya pengikut seseorang diikuti oleh yang lainnya, dielulukan oleh yang lainnya, menyebabkan akhirnya orang yang dielulukan, yang apa namanya, yang dipuji tersebut, semakin sombong dia, semakin menyangka dia berada di atas kebenaran karena orang banyak yang menyanjungnya, orang banyak yang mengeluh-elukannya. Ini kenyataannya demikian. Wa qala al-muqbili, berkata al-muqbili, fa inna an-nasa yaduruna bidawrani ma yaqumu bihi al-waqtu min huduthi maqalatin yuti'uha syekhun qad ubtuliya bil qabuli fihim. Sesungguhnya seseorang nantinya dengan berjalannya waktu akan nampak pada dirinya tersebut ucapan-ucapan yang diucapkan oleh syekhnya, yang syekhnya tersebut adalah seseorang yang benar-benar dia terima, benar-benar dia mencintainya. Awalnya dia bela, awalnya dia terlalu berlebihan di dalam mencintainya. Dengan berjalannya waktu, nanti akan nampak dia mengikuti manhajnya. Nanti akan nampak dia ikut berperan di dalam menyebarkan kesalahan-kesalahan syekhnya. Sehingga jadilah dia menjadi da'i apa yang diseru oleh syekhnya ke dalam perkara-perkara kesesatan dan menyimpang. Wal'iyazabillah, wal'iyazabillah. Nah, kemudian kita lanjutkan penjelasan al-ma'alif wa hafizahullah. Walidzalika, dan karena itu, nasaha al-ulama al-muhaqqiqun man ibtuliya bi syai'in min dzalik. Para ulama ahli tahqiq, para ulama yang memiliki al-ilmu ar-rasikh, memberikan nasihat, arahan, bimbingan kepada seseorang yang mendapatkan ujian sesuatu dari penjelasan yang tadi kita sebutkan. Dia mendapatkan ujian, terjatuh ke dalam fitnah, terlalu ekstrim di dalam mengkultuskan seseorang, terlalu berlebihan di dalam menyanjung seseorang, memiliki sifat ta'assub yang didasari dengan kejahilan, sehingga dia tidak faham kesalahan gurunya, sehingga dia tidak faham ucapan-ucapan gurunya yang menyimpang. Yang dia bela adalah gurunya. Naam. Di antara nasihat yang disebutkan oleh mereka para ulama, wajarrahu hubbuhu wa ta'assubuhu liqabulil qawlil marjuhi awil khati'i bisababi sudurihi mimman yuhibbuhu wa yu'azzimuhu ayyujarrida wa ayyanzura fil maqul duna ma'rifati qa'ilihi. Agar supaya dia bisa terlepas dari kecintaannya yang berlebih-lebihan kepada sosok tertentu, agar supaya dia bisa terlepas dari sikap ta'assub menerima ucapan seseorang yang salah disebabkan karena ucapan ini muncul dari dirinya, seseorang yang dia cintai dan dia muliakan. Agar bisa terlepaskan dari perkara-perkara yang demikian, beliau menyebutkan di antara nasihat bimbingan para ulama adalah ayyatajarrada wa ayyanzura fil maqul duna ma'rifati qa'ilihi. Dia hilangkan semua pemikiran-pemikiran tersebut dan dia berupaya untuk melihat satu ucapan yang diucapkan tanpa mengetahui siapa yang mengucapkannya. Dia hilangkan nama gurunya, dia hilangkan nama syekhnya. Kita katakan kepada dirinya, anggaplah ada seorang yang mengucapkan demikian, bagaimana pendapatmu? Anggaplah kalau misalnya ada seorang yang berkeyakinan demikian dalam keadaan Al-Quran, mengatakan demikian menyelisih keyakinan tersebut, sunnah mengatakan demikian menyelisih akidah tersebut dan prinsip tersebut, para ulama juga menyelisihinya, bagaimana pandanganmu? Tanpa kita sebutkan ucapan ini dari syekhnya, ucapan ini dari gurunya, ucapan ini dari tokohnya yang dia muliakan. Ini cara agar supaya dia bisa bijak, bisa adil untuk kemudian nantinya menempatkan satu ucapan berdasarkan timbangan Al-Quran dan timbangan As-Sunnah. Nah, kita hilangkan nama orang yang mengucapkannya. Tentulah dia akan bisa lebih bijak, akan karena disebabkan jernihnya pemikiran-pemikirannya dari sosok orang yang dia muliakan, dari sosok orang yang dia elu-elukan. Naam, akan bisa menempatkan ucapan seseorang sesuai dengan tempatnya. Setelah dia mengetahui kebatilan ucapan tersebut, setelah dia mengetahui rusaknya prinsip tersebut, baru kemudian dia mulai berupaya untuk melihat siapa saja yang memiliki pemikiran-pemikiran tersebut. Ternyata di antara yang mengucapkannya adalah gurunya. Ya, di antara yang mengucapkannya adalah alim yang dia muliakan, yang dia segani, sehingga akan lebih bisa menempatkan perasaannya sesuai dengan tempatnya dan kapasitasnya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala. Karena terkadang seseorang yang memiliki pemikiran-pemikiran yang menyimpang disebabkan karena sekian banyak syubhat-syubhat yang mengotori sikap bijaknya, itu merasa fobi dengan sosok tertentu. Nah, kalau semisal dari Syekh Syifulan berarti salah. Kalau semisal dari Syekh Syifulan ini terkenal sebagai seorang yang mutasyadid, seorang yang keras di dalam mentahzir, memberikan peringatan kepada seorang yang menyimpang berlebih-lebihan, sehingga sudah melandasi kesalahan disebabkan karena sosok tertentu atau alim ulama yang dia ketahui namanya dan siapa dirinya. Namun kalau semisal yang dia lihat adalah tulisannya, yang dia lihat adalah hasil dari apa yang dia bahas, ini terkadang bisa lebih mengatur perasaannya. Seperti seseorang yang sangat benci dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ini banyak kisah dari mereka para ulama menceritakan ada seorang yang sangat benci dengan Syekh rahimahullah. Ketika diperlihatkan kitab Tauhid karya beliau rahimahullah dengan menghilangkan sampulnya dan nama penulisnya, sehingga dia baca isinya, dia telaah, dia pelajari kandungan yang ada di dalamnya, dia memuji isi kitab tersebut dan dia membenarkan semua faedah-faedah yang terkandung di dalamnya, karena penjelasan yang ada di dalam kitab Tauhid adalah penjelasan yang termuat di dalamnya dalil-dalil dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga seakan-akan seorang membaca kitab Tauhid sama seperti dia membaca Sahih Al-Bukhari, Sahih Al-Imam Muslim yang dilengkapi dengan ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Demikian pula kita terapkan kepada mereka orang-orang yang memiliki sikap ta'assub kepada pendapatnya sang alim tertentu atau tokoh tertentu, untuk kemudian melihat ucapan tanpa mengetahui siapa pengucapnya. Siapa pengucapnya? Sehingga kita bahas isi dari ucapan tersebut dan kita tempatkan sesuai dengan tempatnya. Kemudian disebutkan oleh muallif wa hafizahullah, wa min al-asbabil mu'inati 'ala 'adamil insiya'i wara'a hadha as-sarih. Termasuk pula dari sebab tadi, itu sebab yang pertama agar seorang melihat satu ucapan kemudian dia bahas isi dari ucapan tersebut benar dan tidaknya tanpa melihat siapa yang mengucapnya. Kemudian yang kedua, kata beliau rahimahullah hafizahullah, di antara dari sebab yang bisa membantu seseorang agar jangan sampai terjatuh di belakang tabir penghalang kebenaran jenis ini, agar tidak terjatuh di belakang penghalang yang seperti ini, adalah al-ilmu anna dhalikal fi'l awil qawla awil i'tiqad al-batil in kana intahalahu man yuqtada bihi فالمخالفون له لم يكونوا أفضل منهم فليسوا بدونهم. Kata beliau hafizahullah, dia harus mengetahui bahwasanya perbuatan, ucapan, keyakinan yang batil yang dilakukan oleh seseorang yang dia ikuti, yang dia segani, dia harus faham dan mengetahui bahwasanya orang-orang yang menyelisihi orang yang disegani oleh dirinya adalah orang-orang kalau semisal bukan lebih afdol dari mereka, maka mereka tingkatannya bukan di bawah mereka. Nah, dia harus faham orang-orang yang menyelisihi gurunya ternyata adalah orang-orang yang lebih afdol dibandingkan gurunya, lebih afdal dari sisi kapasitas ilmunya, lebih afdal dilihat dari sisi kejernihannya di dalam bersikap, lebih afdal dilihat dari sisi kemapanannya di dalam ilmu. Naam. Ataukah kalau semisal tidak lebih afdal dibandingkan gurunya, maka mereka ini adalah orang-orang yang dari sisi kualitas dan keutamaannya bukan di bawah dari gurunya tersebut. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Untuk kemudian menafikan adanya syubhat bahwasanya gurunya lebih afdal dibandingkan si fulan, gurunya itu lebih afdal dibandingkan guru yang kamu nukilkan gurunya tersebut menyelisih ucapannya, sehingga mulailah dia menimbang-nimbang dari sisi keafdolan untuk melihat kualitas kebenaran, melihat dari sisi keafdolan. Kalau semisal ucapan itu berasal dari seorang yang afdal, berarti diterima. Kalau semisal seorang yang afdal itu diselisihi oleh seseorang yang kurang afdal, maka yang dikedepankan adalah yang afdal. Yang tidak afdal kita tolak. Naam, ini pendapat yang tidak secara keseluruhan dibenarkan. Apalagi kalau misal kita menerapkan pada diri orang-orang yang memiliki sikap ta'asub kepada syekh tertentu atau alim tertentu yang beranggapan alimnya adalah sosok yang paling mulia, paling afdal, digelari seperti gelar maktabah al-mutanakilah, maktabah yang bisa berpindah-pindah disebabkan karena hafalan gurunya demikian besar, demikian kuat, nah, dan yang semisalnya, sehingga akhirnya dia mulai memiliki penilaian bahwasanya gurunya adalah seorang yang paling afdal, yang lainnya kurang afdal dibandingkan gurunya. Kenyataannya tidak demikian. Kita melihat justru orang-orang yang menyelisih gurunya tersebut adalah orang yang lebih afdal, lebih mulia dibandingkan dirinya, lebih tua dari sisi umurnya, lebih banyak dari sisi masa belajarnya, lebih lama. Naam, sehingga tidak bisa kita jadikan itu sebagai timbangan. Kemudian di sini mu'alif rahimahullah menukilkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah raddan 'ala man yahtajju bi fi'li ba'dil mustahidin fil nabidhi war riba. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah membantah seseorang yang berhujjah dengan perbuatan sebagian orang-orang yang mustahid dari kalangan para ulama di dalam membolehkan nabidh, perasan-perasan anggur dan yang semisalnya, sehingga didiamkan sampai menyebabkan akhirnya memiliki kandungan-kandungan yang bisa memabukkan orang-orang yang meminumnya. Warriba, demikian pula riba, sebagian di antara para ulama ahli-ahli ijtihad membolehkan yang demikian, namun dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan yuqalu ala sabili tafsil, kita katakan untuk kemudian kita perinci lagi bantahan ini. Idza fa'alaha qaumun dzau fadlin wa dinin faqad tarakaha fi zamani haula mu'taqidan li karahatiha wa ankaraha qaumun illam yakunu afdala mimman fa'alaha falaisu dunahum. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, apabila mereka beranggapan telah dilakukan perkara yang demikian oleh seseorang yang memiliki keutamaan, yang memiliki kapasitas ilmu agama yang banyak, maka kita katakan kepada mereka sungguh perbuatan tersebut telah ditinggalkan pada zaman oleh mereka orang-orang yang lebih mulia dibandingkan dirinya dengan memiliki keyakinan dibencinya perbuatan tersebut, dan diingkari oleh sebagian kaum yang kalaulah semisal tidak lebih afdal dibandingkan mereka dari sisi kualitasnya bukan di bawah mereka. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, walau kanu dunahum fil fadli faqad tanaza'a fiha ulul amri. Kalaulah semisal keutamaan mereka itu di bawah orang-orang tersebut, maka tentulah akan terjadi perselisihan di antara para ulama dalam bab tersebut. Faturaddu ilallahi war rasul, sehingga nantinya solusinya adalah dikembalikan kepada Allah dan dikembalikan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini bantahan Syekhul Islam kepada seorang yang terlalu mengeluh-elukan pendapat sebagian mereka para ulama ahli ijtihad yang membolehkan nabi dan riba dalam satu masalah. Dibantah oleh Syekhul Islam dengan penjelasan yang tadi kita sebutkan, mirip dengan penjelasan al-muallifu hafizahullahu ta'ala. Kita melihat orang-orang yang menyelisihinya ternyata jauh lebih afdal. Yang menyelisih pendapat orang tersebut adalah para ulama-ulama sebelumnya, didahului oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, sehingga yang menjadi patokan adalah orang-orang yang berada di belakang kita. Wal ba'dhu yastawli 'alayhi ma ya'rifu min qa'ilil qayli min qa'ilil qawli fayahmiluhu ma ya'lamuhu 'alal imami wa nubughihi wa tadallu'ihi min al-'ulum wa muwafaqatihi lil haqqi fi katsiri ahyanihi. Sebagian orang, kata ma'alif hafizahullah, ini apa yang dia ketahui dari diri seseorang itu mengalahkan segala-galanya, mengalahkan nasihat, mengalahkan kritikan, mengalahkan bimbingan teguran dari orang-orang yang berada di sekitarnya, disebabkan karena dia telah mengetahui siapa yang mengucapkan ucapan tersebut. Fayahmiluhu ma ya'lamuhu, sehingga dia membawa sekian banyak kritikan dan ucapan-ucapan tersebut kepada apa yang telah dia ketahui dari imamnya. Dia ketahui dari apa namanya nubughihi, tumbuhnya imamnya tersebut, dan masa belajarnya dari mempelajari ilmu-ilmu agama ini. Wa muwafaqati lil haqqi fi katsiri ahyanihi, demikian pula dia membawakan semua informasi-informasi ini kepada apa yang dia ketahui sang imam, mencocoki kebenaran dalam sekian banyak keadaan-keadaannya. Ini perkara yang sering kita jumpai dilakukan oleh orang-orang yang memiliki sikap ta'assub. Nah, gak mungkin guru saya menyimpang. Lah wong guru saya ini adalah muridnya Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Enggak mungkin guru saya menyimpang, dia sudah menghafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim seperti halnya komputer. Nah, demikian hafal dia. Sehingga dengan apa yang dia ketahui dari sosok gurunya, dari ilmunya dan belajarnya, menyebabkan akhirnya dia menimbang semua nasihat dan bimbingan sebagai perkara yang dia kesampingkan. Ditambah lagi dia melihat gurunya adalah seorang yang mencocoki kebenaran dalam sekian banyak keadaannya. Dia suka bersiwak. Siwak adalah perkara yang dianjurkan. Saya tidak melihat siwak ini dilakukan oleh orang-orang yang kalian sebutkan. Dan yang semisalnya. Fayatasabbabu biqaulihi, sehingga akhirnya dia menggantungkan ucapannya, membenarkan ucapannya. Fayakunu ala basarihi kalghishawah, sehingga seakan-akan di depan matanya tersebut adanya penghalang yang menyebabkan akhirnya matanya memiliki sesuatu kepudaran di dalam melihat sesuatu. Tahjubuhu anil insirafi wat tajarrud fi halin nawari fi qalil imam, sehingga menyebabkan akhirnya matanya itu kabur untuk bisa bersikap adil, kabur untuk bisa menempatkan pandangannya pada ucapan yang semestinya diucapkan oleh sang imamnya atau sang gurunya tersebut. Disebabkan karena perkara yang dia ketahui dari gurunya. Nah, ini pada sebagian keadaan, sebagian orang kita lihat demikian. Dan apa yang beliau sebutkan di sini, hafizahullah, ternyata sama persis dengan keadaan orang-orang yang menyimpang yang kita melihat berada di sekitar kita. Nah, mulai mengeluh-elukan keadaan gurunya. Gurunya itu sudah memiliki majlis di Masjidil Haram, bahkan sudah memiliki kepercayaan di tengah-tengah pemerintah Saudi, terkhusus ketika datang musim haji diberikan amanah diberikan satu kursi khusus, memberikan ceramah di Masjidil Haram. Sehingga akhirnya dengan apa yang dia lulukan dari gurunya, digunakan untuk kemudian membantah kritikan-kritikan mereka para ulama. Sebab musababnya adalah at-ta'assubul jahili, dia memiliki sikap ta'assub, terlalu berlebihan di dalam mengalulukan seseorang dalam keadaan jahil tentang apa yang dilakukan oleh orang yang dielulukannya tersebut. Jahil tentang kebatilannya, jahil tentang ucapannya, jahil tentang manhajnya, sehingga dia mengedepankan cintanya dibandingkan kritikan, nasihat, bimbingan dari kalangan mereka para al-ulama. Wallahu a'lamu bishawab. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan di pembahasan pagi hari ini. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.